Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat berjumpa lagi dalam episod yang ke-15. Pada kesempatan kali ini kita akan buktikan kebohongan mereka yang mengaku berakidah Asy'ariyah. Mereka mengatakan ya sudah diakui oleh dia, oleh Ir dan juga oleh siapapun yang tidak dengan dia ya, atau UAS pun mengatakan, mereka sepakat mengatakan, mereka mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah adalah, yaitu yang pertama adalah tafwid, ataupun mengatakan, mereka mengatakan Allah laisa fiha, Allah tidak punya tempat. Itu sudah mereka, mulut-mulut mereka sendiri mengatakan. Apakah demikian keyakinan Abul Hasan Asy'ari? Maka pada kesempatan ini kita akan bongkar ya, bagaimana akidah Abul Hasan Asy'ari. Betulkah sebagaimana yang mereka prediksi? Jangan-jangan seperti pengakuan mereka, menisbahkan diri mereka kepada Abul Hasan Asy'ari atau kepada Imam Syafi'i. InsyaAllah kita akan, pada episode yang akan datang, kita akan tunjukkan akidah Imam Syafi'i. Ya, yang apa hakikatnya yang dinukil oleh para ulama-ulama tentang akidah Imam Syafi'i. Namun kesempatan ini kita akan buktikan bahwa akidah mereka sebarkan kepada umat yang mereka katakan sebagai akidah Asy'ari, itu akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah. Kita enggak mau ngasih judul sebetulnya video-video kita ini dan judul yang lebay-lebay ya. Sebagaimana mereka ngasih judul lebaynya video-video mereka dengan judul-judul yang lebay mengatakan oh meluruskan paham Ali Musri kan. Oh salah macam-macam lah. Oh mengatakan tidak bisa berbahasa Arab atau salah ada membaca segala macamnya. Silakan mereka demikian, yang penting fakta ya. Untuk mengenai bahasa Arab saya waktu ngajar di Stein, 2 tahun itu saya dosen yang berbahasa Arab ngajar mungkin. Ya, saya enggak tahu dosen-dosen lain, boleh saya dan tahu. Dan saya ngajar berbahasa Arab di Stein itu. Ya, dan untuk berbahasa Arab, pasti orang, jangankan berbahasa Arab, orang Indonesia juga sering berbahasa salah. Itu wajar-wajar saja. Yang permasalahan adalah kesalahan itu kalau umpamanya tidak sengaja, tulisan, apa namanya, kepreset, itu biasa. Tapi kita tidak bahas itu dulu lah, nanti kalau masalah yang dia bahas bahwa salah paham tentang kitab Imam Baihaqi dan segala macam, kita akan bahas nanti. Kemudian juga apa komentar UAS tentang bahwa akidah Imam Syafi'i yang dinukil oleh dari kitab Tabaqatul Kubra karya Imam Subki, ya, nanti kita akan bahas. Sekarang ini kita akan buktikan bahwa akidah mereka akidah Mu'tazilah. Saya katakan kembali, akidah mereka adalah Mu'tazilah. Kita akan buktikan perkataan Abul Hasan Asy'ari sendiri. Ya. Kita akan buktikan dari perkataan Abul Hasan Asy'ari sendiri. Dan mereka, orang-orang Ahlul Kalam ini, sekarang tersebut kata dalam mereka Ahlul Kalam ini, ya, karena memang kan orang Ahlul Kalam dalam ayat yang kedua, yang mereka pemikiran mereka berdasarkan Ahlul Kalam, kemudian juga mereka orang pintar bicara, memalik-malik fakta. Gitulah. Jadi makanya Ahlul Kalam dinamakan Ahlul Kalam, karena mereka banyak berbicara dan juga bisa mempermainkan kata. Itulah. Itu yang... Jadi mereka makan al-kalam. Jadi untuk berikut-berikutnya kita akan sebut mereka hanya al-kalam. Enggak perlulah kita sibuk dengan nama dia. Disebut dengan apa ini. Yang penting al-kalam. Orang-orang yang mengaku Asy'ariyah di Indonesia ini, pada hakikatnya akidah mereka ada akidah Mu'tazilah, bukan akidah Asy'ariyah. Nah itu yang kita katakan. Mereka mengatakan, seperti Muhammad menta'wil. Mereka menta'wil istawa dengan istaulah. Ini jelas-jelas dikatakan dalam belakang syari nanti adalah akidah Mu'tazilah. Sebenarnya yang diungkapkan oleh Ibn Hazm dalam kitabnya ini, dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wa Hawa'u Nihal ya Ibn Hazm itu Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad Al-Ma'rubi Ibn Hazm Al-Zahiri, dia menyebutkan di sini tentang akidah orang ya tentang itu masalah dia Ibn Hazm ini kan juga berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah tauhid awal asma' ini baru kita tahu juga. Cuman kita ambil di sini adalah bahwa menta'wil istawa dan istaulah itu adalah Mu'tazilah. Itu yang kita katakan, ya. Ya. Kemudian qala wa muqatta' al-muslim fi hadhihi al-ayat tawilat arba'. Ahadu wa qaul mujassimah yaitu media membicara tentang perfirman Allah Subhanahu wa taala ar-rahman al-istawa. Itu katanya bahwa kaum muslimin menta'wil ayat ini dengan 4 pendapat. Yang pertama adalah qaul mujassimah. Waqad bana bi haulillahi fasadu, telah jelas kerusakannya. Ya, dia tidak menyebutkan kata bahwa mengimani istiwa itu dari mana. Teman dia mengatakan wasani qalatil mu'tazilah. Yang kedua pendapat kedua dikatakan oleh dia adalah berkata mu'tazilah, huwa anna ma'nahu, bahwa maknanya adalah istaula. Lalu dibantah pendapat itu oleh Nazam, istaula. Wa ansyadu istawal bisrun alal Iraqi. Mereka berhujah dengan baik, yaitu telah berkuasa Bisir di atas Irak. Jadi artinya istaula itu berkuasa. Jadi diketahui bahwa yang mengetakwil, nanti kita akan katakan Imam Abu Hasan Asy'ari juga mengatakan yang sama, bahwa yang aromala istawa itu yang istaula adalah perkataan Mu'tazila. Perkataan Mu'tazila itu, ya, para ulama yang mengatakan, bukan saya, ya, ini Ibnu Hazm. Kemudian nanti Abu Hasan Asy'ari kita akan buktikan. Kita akan buktikan kemungkinan dari Abu Hasan Asy'ari nanti, ya. Baik, kalau Muhammad wada fasidun, dia tidak menerima juga pendapat ini. Jadi, li'anu law kana kadzalika la kana al-ash aula, ya, bi istila' alaihi min sa'ir al-makhluqat, ya. Dia mengatakan, ya, ini pendapat yang salah, fasidun wada fasidun. Kalau demikian katanya, tentu arsy itu lebih utama dikuasai di atasnya dari selain makhluk. Walaja sanakun, ya. Kalau begitu kita boleh mengatakan, ya, ar-rahla ar-ristawa. Berarti boleh dikatakan Allah istiwa di atas bumi. Kalau ini mengatakan kenapa Allah mengkhususkan sifat istiwa itu arsy saja. Kalau dikatakan artinya menguasai, dan Allah kan menguasai arsy, Allah menguasai semuanya. Nah, kalau dikatakan istawa itu berarti istaula, berarti juga bisa dikatakan Allah itu beristiwa di atas gunung, di atas air, ya gitu artinya. Karena Allah saya semua ini. Kan gitu maksudnya. Maka disebutkan oleh la jaza naqula ar-rahman al-istawa. Di anna mustawi alaihi, tentu kita boleh mengatakan Allah itu istiwa juga di atas bumi. Karena Allah juga menguasai bumi. Wa ala kulli ma khalaq, dan Allah menguasai semua yang diciptakannya. Tentu Allah boleh dikatakan istiwa di atas semua makhluk. Padahal ayat hanya taksis arasy. Wa hadza la yaqulu ahadun. Ini tidaklah pernah ada orang yang mengatakan seperti ini. Fa sarah al-qaul da'wa mujarrada bila dalil fa saqata. Maka pendapat ini adalah hanyalah da'wa mujarrada. Maka dalil adalah itu pengakuan semata tanpa ada dalil. Fa saqata, maka gugurlah. Nah. Lalu dia menyebutkan sini pada qulat inna istiwa' sifatu dzat wa manahu naqul wijad dan seterusnya. Tapi yang ingin kita ambil di sini adalah yang pertama adalah yaitu menyatakan bahwa orang mentakwil istawa dengan istaula itu adalah perkataan Mu'tazilah. Dan dibantah oleh para ulama inti, nanti kita akan nukil perapaan Abu Hasan Asy'ari. Jadi sebetulnya mereka ini seperti pengakuan orang-orang Yahudi Nabi. Mereka mengatakan kami adalah pengikut Nabi Ibrahim. Kami adalah cinta Nabi Ibrahim sebetulnya. Makanya Allah jawab pengakuan mereka. Makan Ibrahimu Yahudi yang walam naraninyan. Walaikan hanifan muslimah wa makana minal musyrikin. Jadi pengakuan setiap orang akan mengaku, saya ini sunni, saya ini salafi, bisa saja saya macam-macam, tetapi hakikat perkataan itu harus dilihat. Ada orang mengaku salafi, memang dia mengamalkan manhaj salaf, berkata sesuai perkataan Quran pada akidah salaf. Jadi bukan sekadar pengakuan, maka perlu dilacak, perlu diperiksa benarkah pengakuan orang-orang telah berakidah Asy'ari itu betul pandang Abu Hasan Asy'ari. Seperti mereka mengatakan bahwa orang Asy'ariyah mengakui ada sifat 20. Di mana Abu Hasan Asy'ari mengatakan atau sifat 20 itu di mana? Mematai sifat Allah 20. Di mana Abu Hasan Asy'ari mengatakan? Di mana? Tolong baca ya, bagi antum semua, siapa yang pertama kali mengatakan sifat 20 itu? Akan ketemu nanti. Ya, setelah akan kita coba bahas. Yang mereka Abu Hasan Asy'ari tidak pernah mengatakan sifat Allah itu hanya 20. Ya, karena mengamalkan karena Allah itu jelas ada hadis di muka. Inna laitasa tawtasina isma man asada khal jannah. Mi'atan ila wahida, ya, ila wahida, ya, mi'atan ila wahida, ya, man asada khal jannah. Allah itu nama 99, ya, siapa yang menghafalnya 100 kecuali 1, siapa yang menghafalnya sungguh dia akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Baik, kalau setiap nama itu kan menunjukkan sifat, berarti lebih sifat Allah dari 20, gak lebih. Ya, ini menunjukkan bahwa Asy'ariyah itu tidak mengikuti orang mengaku Asy'ariyah hari ini itu pada akhirnya banyak condong pendapat mereka itu pendapat Mu'tazilah. Ya, maka menyatakan sifat Allah 20 ini di mana Allah punya nama 99, semua nama itu bukan sifat. Kalau dia mengatakan nama Allah tidak menunjukkan sifat, maka seperti perkataan Mu'tazilah. Maka sama dengan perkataan Mu'tazilah, Mu'tazilah hanya mengakui nama Allah tidak mengakui sifat yang ada dalam nama-nama Allah. Seperti nama Allah Ar-Rahman. Itu sifat Rahmah. Al-Hakim, sifat Hikmah. Al-Ghafur, sifat Ghufran. Atau Wahab, sifat Taubah. Nah, itu tidak termasuk dalam sifat-sifat yang disebutkan dari sifat 20 oleh orang-orang yang mengaku sebagai Dermadhan Asy'ariyah. Ya. Nah, barangkali bagi orang-orang yang sedikit saja ilmunya tentang hal masalah ini sudah paham ya, gimana sebetulnya hakikat ini. Jadi itulah, saya ingin buktikan apa benar mereka itu bermadhab Asy'ariyah atau pengakuan mereka. Dan hakikatnya mereka itu sudah menyebarkan mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah ini diibaratkan oleh ulama sebagian adalah Jahmiyah. Ya, ya sebagian ulama menggunakan lab Jahmiyah untuk mereka. Walaupun mereka tidak seperti Jahmiyah, Jahmiyah itu lebih parah kesesatannya dari Mu'tazilah memang. Ya, makanya ulama memberikan ahlul kalam itu ada berapa level. Nah, masalah ulu, sekarang kita bicara masalah ulu. Dia katakan Allah laisa fiha. Dan ini bukan pendapat Abu Hasan Asy'ari. Kita akan buktikan melalui tiga karangan beliau nanti, yaitu pertama adalah Risalah ila al-Istighar, ya, al-Ibana an usul al-Diyana, kemudian Risalah ila al-Istighar dan Maqalat Islamiyin. Maqalat Islamiyin. Kita akan buktikan nanti. Ya. Baik, pendapat orang yang tentang ulu itu dibuat para ulama, pertama mengingkari ulu. Ya. Yang ulu yang diingkari di sini adalah perbedaan, ya, kita tahu di mana titik perbedaan pendapat salaf dengan orang ahlul kalam ini. Salaf mengatakan bahwa zat Allah maha tinggi dari semua zat makhluk. Jadi ulu Allah itu sempurna mutlak. Kalau orang-orang ahlul kalam hanya mengatakan ulul qahar wa ulul qadar. Ulul qahar wa ulul qadar. Atau ulul makana kata mereka. Jadi mereka mengatakan Allah itu lebih mulia dari arasy. Itu maksudnya Allah alal arasy. Coba silakan. Jadi maksudnya Allah al-Ars, Allah di atas Ars, maksudnya Allah lebih mulia dari Ars. Itu kata mereka. Nah, jadi itu mereka, itu di antara pendapat mereka. Ya. Maka yang perbedaan pendapat yang inti antara Al-Sunnah dan Al-Kalam itu adalah masalah ulu zat. Bahwa zat Allah maha tinggi dari semua zat makhluk. Dan tidak bercampur zat makhluk dan tidak bersentuhan dengan zat makhluk. Ya. Itu yang kita tegaskan dulu ya. Jadi, maka saya bilang, setiap kita berbeda pendapat, harus dijelaskan dulu titik mana perbedaan ini. Baik masalah tawassul, baik masalah istighosa, masalah ziarah kubur. Tidak ada orang mengingkari tawassul, tidak ada orang mengingkari istighosa, tidak ada orang mengingkari ziarah kubur. Hal-hal yang sudah jelas itu. Tetapi permasalahan mana ya perbedaan? Nah ini nah, kalau orang yang adil, yang tidak pembohong, dia akan sampai kepada umat. Perbedaan kita itu dah masalah ini. Bukan berarti orang-orang yang salafi atau orang dicap oleh mereka wahabi itu ingkari ziarah kubur, tidak. Cuman mereka ziarah kuburnya begini sifatnya. Nah, ziarah kuburnya mengingkari begini maksud mereka. Itu kalau jujur menyampaikan ilmu kepada umat. Bukan jadinya provokasi untuk cari dukungan dari umat. Ya. Jadi tawasul. Sudah berkali kita katakan, gak ada orang-orang mengingkari tawasul. Bisa kufur orang mengingkari tawasul itu. Ya, tapi mana tawasul ini berbeda? Ada tiga tawasul yang sudah kita sebutkan. Sepakat ulama membolehkan. Bertawasul dengan amal solehnya sendiri. Bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan tawasul dengan apa? Dengan orang soleh yang hidup mendoakan. Tawasul dengan doa orang soleh yang hidup. Itu tidak ada perbedaan. Cuman ada perbedaan. Nah, bertawasul seperti denjah. Nah, ini perbedaan. Itu perbedaan ulama. Tidak saling cap ini wahabi. Tidak ada. Perbedaan diskusi ulama tetap berada sudah belum adanya yang namanya aswaja, belum adanya wahabi, itu sudah ada perbedaan itu di kalangan ulama. Maka kita berbeda pendapat secara ilmiah saja, diproses, daji, begitu, dia ada penelitian. Jadi kalau, nah itu perbedaan pendapat, kita kembali pendapat masalah ulu Allah, perbedaan intinya bukan masalah ulu qahar dan qadar, tapi ulu dar. Kalau ulu qahar itu sudah ijma, tidak perlu di. Jadi kalau kita berbeda, berselisih dengan apa, berdiskusi ini yang kita pahami. Jangan Anda paham lagi ulul qahr, ulul qadar. Yang kita maksud ulul zat. Zat Allah maha tinggi dari semua zat makhluknya. Itu yang dibicarakan oleh para ulama dalam masalah sifat ulul ini. Kalau ulul qahr, pada itu setiap muslim pasti percaya. Allah itu maha mulia, Allah itu maha berkuasa. Iya. Ya. Ini tipe. Nah, ahlul kalam itu ada pendapatnya saling bertentangan, tabrakan. Pertama ada mereka mengatakan, ya, di antaranya dapat-dapat orang-orang awam yang ahli ibadah, ya, seperti yang kata-katakan, itu mereka mengatui Allah itu bizati pikul imakan. Dan ini banyak juga orang-orang yang mengaku asal seperti itu, tetapi dari kalangan mutasawifah yang ulat, mutasawifah yang ya ahlul ubad, karena disebutkan jadi ahlul kalam ini ada ahlul nuzur dan ahlul ibadah. Ahlul ibadah mereka dikatakan Allah tidak punya tempat, itu mereka tidak bisa bagaimana menekan ibadah apa mengkhususkan dalam ibadah mereka. Akhirnya mereka mendapat seperti itu. Maka tidak asing pendapat ini, banyak diajarkan di pondok-pondok. Saya juga pernah belajar akidah itu, bahwa saya diajarkan dulu itu. Allah bidat kelemakan baik di waktu di SD, di senawinya, bahkan di ahliyat dan para jahiyar itu. Tapi menurut guru kita itu ini akidah syairah. Kita tidak tahu. Padahal itu memang akidah syairah. Memang bizarian. Orang syairah tidak ada mengatakan bizari. Cuma yang saya maksud, ada orang menisbat, mengaku dia mazhab asyairah. Ya. Taib. Kemudian, itu. Yang pendapat yang ketiga adalah, yang Ahlussunnah sudah dibuatkan tadi, atau zat Allah maha tinggi semua zat makhluk. Ketiga, kalau pendapat yang pertama untuk Ahlul Kalam itu, dan pendapat kedua Ahlul Kalam ada mengatakan, Allah la fijaha. Maka mereka mengatakan, la dakhilal alam, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Nah, ini perkataan ini dibantah juga oleh Ahlul Kalam yang lain. Kalau kamu kata demikian, berarti kamu menafikan wujudnya Allah. Allah tidak di mana-mana, mana tidak ada-ada. Allah itu tidak ada. Ini sifat dari ma'dum. Ini sifat mengatakan Allah itu tidak ada jadinya. Kalau kamu mengatakan Allah tidak di luar, tidak di dalam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di depan, berarti Allah tidak ada. Maka oleh satu ulama mengatakan, Al-Mu'atilah yu'budu san'a adam, apa? Al-Mu'atilah yu'biduna adaman. Orang yang menafikan wujud Allah, menafikan ulu Allah tadi, seperti yang tidak di luar, tidak di dalam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, itu hakikatnya menafikan wujud. Menafikan wujud hakikatnya. Gitu. Ya. Itu menunjukkan lazimul qaul yadu ala butalul qaul. Walaupun mereka tidak menafikan wujud Allah. Saya tidak mengatakan mereka. Tapi kelazim dari perkataan itu menafikan wujud jadinya. Maka untuk menunjukkan kebatilan pendapat itu adalah lazimnya batil. Gitu. Ya. Jangan dipelesetkan pula pendapat saya nanti bahwa saya mengatakan bahwa orang Asy'ariyah mengingkari wujud Allah. Bukan. Lazimul qaul laisa biqaul. Au lazimul qaul laisa bimadzhab. Karena yang telah kita jelaskan kemarin, pendapat Ibnu Hajar tentang perkataan Ibnu Taimiyah ketika beliau membela Ibnu Taimiyah dari celaan orang. Ya? Jadi, lazim qaul itu bisa menunjukkan kebutuhan qaul. Walaupun laisa biqaul. Bukan perkataan, bukan madhab. Nah, akhirnya orang orang Ahlul Kalam lain ketika dikatakan itu, tidak di luar, tidak di dalam, melazimkan ini sifat yang ma'dum, sifat yang tidak ada, kalau begitu. Karena kalau sesuatu ada itu pasti imah di luar makhluk, di dalam makhluk, di atas, di bawah, pasti dia di mana? Salah satu dari sifat ya menunjukkan wujudnya. Gitu. Seperti kalau di ayahmu ada. Di mana? Di kamar? Bukan. Di dapur? Bukan. Di ruang tamu? Bukan. Terus berarti kamu gak ada di rumah ayahmu. Kan begitu istilahnya. Jadi maksudnya sifat ini dicontohkan, bukan mencontohkan Allah. Mencontohkan bahwa penafian di seluruh sisi itu adalah melazimkan, menafikan wujud jadinya. Maka lahir lagi filsafatnya Ahlul Kalam berikutnya berpikir demikian. Akhirnya mereka mengatakan la dakhil wa la kharij. Tidak di dalam, tidak di luar. Akhirnya makin bingung. Makanya Ahlul Kalam itu pendapatnya berubah pagi sore istilah, siang malam. Pagi mengatakan begini, sore begini. Maka selalu bertentangan. Maka ketika dia mengatakan sekarang-kadang dia mengatakan tafwid. Kadang-kadang mengatakan ta'wil. Padahal antara tafwid dan ta'wil ini ada saling berbenturan, saling bertolak belakang. Orang kalau mengamalkan tafwid, enggak boleh ta'wil. Karena dia enggak paham makna apa-apa, bagaimana anda bisa menta'wil? Ya, kalau ta'wil itu menafikan tafwid. Tafwid itu makna maksudnya. Kalau tafwid itu maksudnya adalah menafikan makna nas. Enggak tahu dia makna, tidak menetapkan makna apa-apapun untuk nas dalil itu. Itu tafwid itu makna. Kalau anda tidak tahu makna, anda bisa memutar makna ke makna yang lain. Itu bertentangan. Nah, kalau anda ta'wil berarti anda tahu. Tidak bisa anda katakan ta'wil. Makanya orang Ahlul Kalam itu, ya, pagi sore, bimbang mereka. Kemarin kan sudah kita sebutkan penyesalan Ahlul Kalam itu, ya, bahwa dikakui seperti Syahr Stani mengatakan, lam najma' fi bahsin, nasiyu an kilau qaul. Tidak ada yang dapat kami kumpul dalam penelitian-penelitian kecil-kilau qaul. Dikatakan orang berkata lah sepulan, gini-gini. Perdebatan siang, dalam dirinya berkecamuk perdebatan-perdebatan yang tidak pernah selesai. Tapi Ahlus Sunnah beriman dengan apa yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah. Maka mereka tenang jiwa mereka. Beribadah mereka khusyuk. Menyembah Rabb yang ada. Yaitu beristiwa di atas aras. Maha tinggi di atas semua makhluknya. Dan tidak ada zatnya yang bercampur dengan makhluk. Ya. Bukan berarti Allah dikatakan lebih tinggi dari makhluk. Allah dijunjung oleh makhluk. Enggak begitu. Enggak ada satu orang mengatakan demikian. Enggak ada mengatakan bahwa Allah kalau di atas butuh kepada yang di bawah. Enggak ada orang mengatakan demikian. Jangankan Allah dengan makhluk. Makhluk sama makhluk aja. Walaupun sebagai makhluk di atas makhluk lain. Makhluk di atas enggak mesti butuh makhluk yang di bawah. Langit yang pertama enggak butuh kepada bumi. Ya kan? Coba antum lihat. Enggak perlu. Jangan dikatakan loteng di atas kepala. Lalu berarti loteng nempel di kepala. Enggak begitu. Ya. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik. Bahkan filsafat-filsafat mereka itulah filsafat-filsafat menjawab memang kebingungan di dalam agama. Nah, itu pendapat-pendapat ahlul kalam tadi. Jadi, secara zahir pendapat mereka itu ada tiga, atau ada juga yang mendapat, ada yang empat, yaitu mereka mengatakan Allah alal ars wa bil ard. Nah, itu juga ada pendapat mereka dari ahlul kalam mengatakan itu. Ya, atau ada orang musyabihah mengatakan, orang musyabihah dan yang gulu dalam menempatkan sifat istiwa, ada. Mereka mengatakan bahwa seperti mana kemarin yang kita sebutkan bantahan ya, mereka mengatakan bahwa Allah mendudukkan Nabi-Nya bersama Allah di atas aras. Ini pendapat-pendapat yang jauh dari dalil. Dan itu sudah dibantah kemarin ketika ada orang memfitnah Ibnu Taimiyah mengatakan hal itu dan dijawab dalam kemarin Radu Syubuhat, ya, membantah syubuhat-syubuhat yang dinisbahkan selintumnya dan tidak pernah dikatakan oleh dia. Jadi jelas ya, nah itulah sedikit gambaran masalah sebetulnya. Baik, bagaimana sekarang kita akan baca, apa namanya, perkataan Nabi Hasan Asyari kitab Al-Ibana An-Usulidiyana. Di sini menjelaskan babul awal, fi ibani qawli ahli zaghi wal bid'ah. Penjelasan tentang perkataan ahli zaghi, orang yang sesat, dan ahli bid'ah. Ya, pelaku bid'ah. Amma ba' selanjutnya. Kata beliau, fa inna kathira minal za'ina anil haqqi minal mu'tazilah. Wa ahli qadari malak bihim ahwa'uhum ila taqlidi ru'asa'ihim. Sesungguhnya kebanyakan dari orang yang melenceng dari kebenaran, dari kelompok mu'tazilah, al-qadar, orang yang mengingkari qadar, cuma mu'tazilah juga, malak bihim ahwa'uhum, di mana mereka dipengaruhi oleh hawa nafsu mereka. Malat bihim awa dibawa oleh hawa nafsu mereka ila takdiru asaim, taklid kepada tokoh-tokoh mereka. Wa man madha min aslafim, dan orang-orang lalu daripada orang sebelum mereka. Ini dari tokoh-tokoh mereka. Fata'awwal al-Qur'an, dan mereka menta'wil al-Qur'an ala ara'ihim, menurut logika mereka. Ya. Ta'wilan yaitu menta'wil lam yunzilallahu bihi sultanan, yang tidak pernah diturunkan Allah dengannya hujah tentang hal itu. Wala awdahu bihi burhan, wala awdaha bihi burhanan. Dan tidak pernah dijelaskan Allah dengan hal itu sebagai penjelasan. Wala kaluhu an rasul rabbil alamin. Dan juga tidak pernah dinukil oleh para ulama-ulama dari Rasulullah SAW. Wala an salafil mutaqadimin. Dan juga tidak para salaf-salaf, para ulama yang terdahulu. Nah, lalu disebutkan poin-poin yang diselisih oleh Mu'tazilah. Kemudian, fakhalafu riwayat as-sa'a anna billa salatu alaihi ru'yatillah. Lalu masalah ingkar, orang Mu'tazilah mengingkari ru'yatullah. Kemudian mengingkari syafaat Rasulullah. Kemudian mengingkari azab kubur. Ya. Kemudian mengatakan Al-Quran itu ada makhluk. Ya. Kemudian orang Mu'tazilah mengatakan bahwa makhluk menciptakan perbuatan mereka sendiri. Menisbahkan penciptaan kepada makhluk yang buruk itu adalah ciptaan dari makhluk. Kemudian 12 di halaman 12 di poin yang ke-12 wa za'mu anallah yasha'u ma la yakun. Nah, ini dimulai di sini. Mereka mengatakan ya Allah berkehendak sesuatu yang dia tidak ya yasha'u ma la yakun, menginginkan sesuatu yang tidak terjadi. Wa yakunu ma la yasha', dan ada yang apa yang tidak dia kehendaki. Kemudian setelah itu ya, itu mengingkari tentang kesempurnaan Allah dengan beriman kepada qadar di sini ya. Kemudian setelah itu disebutkan sini, setelah disebutkan nih masalah qadar semuanya ya. Kemudian tentang tidak keluarnya al-ma'siyat dari neraka, ini ada Mu'tazilah juga. Kemudian setelah itu disebutkan akidah mereka dalam tauhid asma wa sifat pada poin yang ke-16, pada poin yang ke-16 ya. Apa katanya? Wa dafa'u ayakuna lillahi wajhun. Mereka mengingkari bahwa Allah punya wajah. Mereka mengingkari Allah punya wajah. Sedangkan Allah berkata dalam firman-Nya, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Nah, wa ankaru an yakuna lahu yadan. Dan mereka mengingkari Allah itu tidak punya. Mereka mengingkari tentang sifat tangan bagi Allah. Sedangkan Allah mengatakan, "Lima khalaqtu bi yadayya." Ketika Allah berkata kepada iblis, "Wahai iblis, kenapa engkau enggan sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan dua tanganku?" Wa ankaru an yakuna lahu aynun. Dan mereka mengingkari juga bahwa Allah itu punya mata. Lalu sebutkan dalilnya, tajbi amina. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, ini sifat-sifat. Kemudian 21, ya. Wa naqaw maru'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengingkari apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla yazulu kulalatin la sama dunia, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap ke langit dunia setiap sepertiga malam, ya, setiap malam, ya, maksudnya sepertiga malam. Wa yuridzalika mimma ra'a siqat Rasulullah SAW, dan lain dan demikian diriwayatkan oleh para ulama alama yang siqat dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ya, nah itu bentuk. Jadi jelaskan mengingkari sifat wadah, menyempurnakan sifat ya al-yad, mengingkari sifat al-ain, ya. Itu adalah perkataannya Mu'tazilah yang diikuti oleh Syairah yang mentakwil nanti ya yad dengan kudrah dan seterusnya lainnya. Nanti akan sebutkan bantahan beliau nanti kita pada kitab beliau Maqalat Islamiyyin. Baik. Kemudian pada bab kedua fi ibanah qaulul haqqi was sunnah, menjelaskan perkataan orang yang memegang kebenaran dan sunnah. Nah, fa in qala lana qa'il, jika ada yang bertanya kepada kita, qad ankartum qaulul mu'tazilah wal qadariyah wal jahmiyah wal haruriyah wal rafidah wal murji'ah, semua kamu mengingkari perkataan mu'tazilah, qadariyah, jahmiyah, haruriyah, ya khawarij, rafidah dan murji'ah, fa arifuna qaulakum alladhi bitaqun, tolong beritahu kami apa keyakinanmu, perkataanmu yang kamu yakini, maksudnya yang kamu katakan ini mana keyakinanmu, itu maksudnya. Wadiyanatuk mulati biha tanun, dan apa keyakinan yang kamu yakini, ya, agama yang kamu yakini. Kilalahu, jawabannya untuk orang ini adalah jika bertanya hal itu, qauluna alladhi naqulu bihi, pendapat kami yang kami katakan dengannya adalah wadiyanatuk mulati nadinu biha, agama yang kami pegang ya dengannya adalah tamasuk bi kitab rabbina azza wajal, berpegang teguh dengan kitab Rabb kita azza wajal, wa bi sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, bersunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mawru'i an sa'adat as-sahabat tabi'in wa immatil hadis, dan apa yang diriwayatkan daripada tokoh-tokoh sahabat dan para tabi'in dan ulama hadis, wa hum bidzalika mu'tasimun, dengan itulah kami berpegang teguh, wa bima yaqulu bihi Abu Abdullah, nah ini, dan apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, itu dia meyakini tentang akidahnya Muhammad bin Hanbal. Ya, kenapa? Karena salah satu ulama yang cukup berat mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam ujiannya adalah Imam Ahmad ketika difitnah, ketika terjadi fitnah khalqul Quran, yaitu orang-orang Mu'tazilah mendoktrin untuk dan makhluk, ya, para ulama-ulama Ahlussunnah saat itu mengalami ujian cobaan yang cukup berat. Nah, lalu dia mendoakan Imam Ahmad, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajahnya, mengangkat derajatnya, ya, dan menambah pahalanya. Qa'ilun, itulah yang kami katakan, ya, apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Imam Ahmad, itu Abu Abdullah adalah itu yang kami katakan. Waliman khafa qawlahu munjanibun, dan orang yang berbeda pendapatnya dengan pendapat Imam Ahmad, kami adalah menjauhinya. La'anu imamul fadil wa ra'is kami, jadi pujilah Imam Ahmad, dia kena imam yang memiliki keutamaan, ya, tokoh yang sangat baik, yang sempurna, ya, maksudnya tokoh yang sempurna ilmunya, amanya itu yang dia ra'is kamil, aslinya ya kita tidak mengatakan sempurna, maksudnya ilmunya secara kemanusiaan ya memiliki ilmu yang banyak, itu istilah alladhi abana bihil haq, yang mana Allah telah menegakkan kebenaran melalui dia, inda dhuhur dalal, ketika munculnya kesesatan, itu ketika fitnah khalqul Quran di masa beliau, wa adaha bihil man al minhaj, jadi Allah terangkan jalan dengan melalui dia, wa qama bihi bid'ah al mubtadi'in, dan dengan melalui dia Allah telah mengupas bid'ahnya orang-orang yang melakukan bid'ah. Nah, sampai kemudian setelah itu beliau ya menyebutkan beberapa keyakinan-keyakinan beliau, ya. Di antaranya di sini adalah setelah itu menyebutkan poin yang ke-27, wa anna Allah istawa ala arsyhi, bahwa Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Sebagaimana Allah katakan Ar-Rahman istawa. Beriman dengan istiwa beliau. Apakah orang Asy'ariyah yang mengaku Asy'ariyah hari ini mengikuti hal ini? Wallahu a'lam. Jawab sendiri yang telah pengakuan-pengakuan dan yang sebelumnya mereka jawab, ya. Wa anna lahu wajhan, bahwa Allah itu punya wajah, bila kaif, tidak ketahui tentang hakikatnya. Lalu sebenarnya wa yabqa wajhu barakatul jalali wal ikram. Ya, dan kekalah wajah Rabb engkau yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wa nalu yadaini bila kaif, dan Allah itu punya tangan yang tidak diketahui hakikatnya, artinya bukan seperti tangan makhluk, ya. Yadun yaliku bi yang sesuai dengan kebesaran Allah. Ini ya yadaini bila kaif, tangan yang tidak dibicarakan hakikatnya. Kalau orang berkata kaif bila kaif, itu berarti menyatakan makna. Karena tidak ada menyatakan makna, enggak perlu ditambah dengan bila kaif, ya. Apa yang mau dinafikan kafiyahnya tentang itu hakikinya, dia tidak pernah menempatkan makna yang harus dinafikan hakikatnya. Makanya nanti akan kita bahas nanti dalam kitab Al-Kitab Imam Bihaqi dan Tauhid Asma Sifat yang kemarin sebab dikatakan perlu meluruskan, ya. Insya Allah kita akan luruskan kali dia. Dia membengkokkan dan kita akan luruskan dia. Wa anna lahu yadaini bila kaif. Wa Allah itu memiliki dua tangan yang tidak diketahui hakikatnya oleh makhluk, ya, kaifiyah hakikatnya. Kama subhana khalaqtu bi yadayya, itu maksudnya Adam aku ciptakan dua tanganku. Kama kama qala bal yadu sutatani, dan juga Allah Subhanahu wa taala kedua tangan Allah itu terbentang. Wa anna al-aynan bila kaif, wa Allah itu punya mata tanpa diketahui tentang kaifiyah hakikatnya. Kama qala subhana, sebenarnya Allah katakan tajri bi ayna, yakni mana kapal Nuh itu berlayar di bawah pengawasan mata. Baik. Itulah bentuk-bentuk di sifat-sifat yang dinafikan oleh orang Asy'ariyah hari ini, dan imam mereka yang mengaku mereka menyebabkan diri kepada Abu Hasan Asy'ari ini disebutkan di sini, ya. Baik. Tentu nanti mereka mengatakan, "Oh, itu kitab Ibana sudah dirubah-rubah sama orang-orang apa namanya? Sama orang-orang Wahabi." Macam-macam lah tuduhan mereka. Akan ada jawaban yang tunggu saja nanti. Ada tahqiq, ada kitab yang ditahqiq, ya. Kitab ini sudah tahqiq yang berapa nuskhah. Dan ini kitab ini nukil oleh para ulama orang Asy'ariyah yang lain, ya. Tentu Ibnu Asakir dalam Taibin Katibul Muftari itu nukil kitab ini, dan dia menyebutkan jumlah-jumlah akidah ini disebutkan dalam kitab ini, ya. Kemudian kalau ini dirubah, bagaimana kitab Isyarah Al-Sagar? Bagaimana kitab Maqalah Islamiyyin? Ini sepakat ketiga kitab ini tentang akidah Imam Al-Asy'ari adalah akidah tersalaf, ya. Baik. Itu sedikit, ya. Kemudian beliau membahas, ya, di sini ada bantahan terhadap Jahmiyah dan seterusnya, ya. Dan beliau membahas istiwa secara khusus, ya. Di bab yang ketujuh, zikrul istiwa al-arsh, membahas istiwa al-arsh secara khusus beliau bahas, ya. Jika ada orang bertanya, In qala qa'ilun, jika ada yang bertanya, berkata, "Ma taqulun fil istiwa?" Bagaimana pendapatmu tentang istiwa? Naqulu inna Allah 'azza wa jalla yastawi 'ala 'arsyihi istiwa'an yaliku bihi min ghairi tulil istiqrar. Ya, kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu beristiwa atas arsy-nya. Benar-benar istiwa. Istiwa'an ditakdir oleh dia. Yang sesuai dengan kebesaran Allah, maksudnya yaliku bihi min ghairi tulil istiqrar, maksudnya tanpa, ya. Tulis itu panjang menetap, ya, bahasa kita beliau mungkin menafikan di sini, ya, jika tergambar seperti istiwanya makhluk, ya. Lalu menyebutkan rahmu istawa, Allah beristiwa atas aras. Kemudian waqala ta'ala, kemudian beliau menyebutkan ilayyas ad kalimut thayyib, kepada waktu diangkat kalimat-kalimat yang baik. Ini menimbulkan ulu. Barrafu alaihi, tapi Allah mengangkatnya kepadanya, itu Nabi Isa. Waqala hikayan Fir'aun, di mana Allah menceritakan tentang Fir'aun. Ya, kemudian juga Afwan, telawat, ya. Yang lain boleh sebutkan surat As-Sajdah. Ini surat As-Sajdah sangat terkali. Yudabbiru amra minas samai ilal ardi. Di mana Allah mengatur segala urusan itu dari langit ke bumi. Tsumma ya'ruju ilaihi, ya. Kemudian kembali lagi urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi, ya, i'raj. Mi'raj. I'raj itu maksudnya mi'raj artinya ya'ruju itu naik, ya kan? Ya, Allah mengatur urusan di bumi, makhluk yang di bumi dari langit. Ya. Kemudian dikatakan Fir'aun, ya. Di mana Fir'aun mengatakan, "Ya Haman, ibni li sarahan, ya. Ya ibni li sarahan, la'ali ablu al-asbab, asbab samawati wa samawati as-samawati fa atalu ila ilahi Musa wa inni la'adunu kadiban." Ya. Kemudian diceritakan tentang Fir'aun yang mengingkari tentang ulu Allah, di mana dia berkata kepada perdana menterinya Haman, "Bangunlah bagi saya sebuah apa namanya gedung yang tinggi. Semoga saya bisa untuk sampai melihat, ya, sebab ke langit, ya, bisa menaik ke langit, ya, ingin melihat Tuhannya Musa. Saya mengira bahwa Musa itu bohong." Jadi Fir'aun tidak yakin Tuhan di langit, maka dia ingin membuktikan kebohongan Nabi Musa yang mengatakan Allah itu di langit, kan gitu. Maka dia kata pada apa? Karena Nabi Musa mengatakan bahwa Rabb-nya di langit, ya, di langit ini maksudnya bukan di atas, menempel di langit, bukan di dalam langit, maksudnya adalah ala fil'ulu, ya, di atas langit, maksudnya, ya. Bukan seperti topi di atas kepala yang lengket. Itu maksudnya. Karena kata-kata ala itu alal itlaq. Ya, kadang-kadang hasbasiyah. Kalau topi di atas kepala, ya lengket kadang-kadang. Tapi kalau loteng di atas kepala, memang loteng nempel kepala. Kan juga tidak. Ya, langit di atas bumi apa? Bumi menempel, langit menempel ke bumi. Juga tidak. Karena dia selalu menggambarkan sifat-sifat yang ada di makhluk, lalu dia menatakan makna itu. Jadi hakikatnya orang-orang mu'atilah itu, orang mentakwil orang itu, sebetulnya yang hadir pertama dalam fikir itu mustasbih. Jadi makanya awalnya mereka itu musyabiha. Jadi orang itu mustamalnya musyabiha awalnya dia. Tergambar di benak adalah sifat makhluk. Jadi dia musyabih dulu memahami ayat itu. Lalu dia mentakwil, ingin lari dari mentasbih tadi. Tetapi dia tasbih lagi, kalau Anda dikatakan istiwa istaulah, makhluk juga istaulah. Maka tadi ayat ini, itawabishur alal iraqi, baik tadi yang dikatakan, yaitu, istawa bishur alal masjid, jadi maka ayat ditakwil istawa istaulah, berarti ya seperti yang dikatakan tadi bantahnya, kemudian juga, makhluk juga memiliki kekuasaan, menguasai, bahkan sifat menguasai itu lebih banyak pada makhluk. Karena istaula itu dalam bahasa Arab, itu adalah menguasai sesuatu dengan berebut. Mughalabah, itu adalah makna mughalabah, adanya saling menaklukkan. Memang siapa yang menyaingi Allah dalam menakluki ars? Kok bisa gambarkan kalau Allah istiwa atas ars, tapi istiwa seperti makhluk, di mana? Memang ada makhluk punya ars seperti arsnya Allah, itu justru tidak mungkin. Ya? Maka tidak akan mungkin diserupakan istiwanya Allah dan istiwa makhluk. Tetapi mereka tergambar oleh mereka. Jika kita berkata istiwa, Allah istiwa. Yang makna yang mereka ada dalam benak mereka itu adalah seperti istiwa makhluk. Maka mereka ingin lebih dari asumsi ini, mereka takwil. Takwil pun tidak sama dari tasbih. Karena juga istaula itu juga sifat makhluk. Ada juga istaula. Ya bahkan sifat makhluk banyak istaula. Penguasa-penguasa berebut kekuasaan istaula. Baik. Kemudian disebutkan dalil-dalil tentang ulu di sini, ya. Kemudian juga disebutkan setelah disebutkan pada bab Fir'aun Musa alaihissalam. Di sini Fir'aun mendustakan Nabi Musa alaihissalam dalam perkataannya Inna Allah fokus samawat. Jadi ketika Nabi Musa mengatakan bahwa Allah itu di atas langit. Waqala azza wajal. Ini ayat yang dinukil ini. A'antum man fis sama ayak sifatul ardh. Apa kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Dia menenggelamkan kalian ke bumi. Pas sama tu fauqaha al arsh. Maka, ya, langit itu di atasnya arsh. Fala makan arsh fauqas samawat. Takkala arsh itu di atas langit. Maka, qala amintum bis sama. Maka dikatakan, apakah kalian beriman dengan zat yang di atas langit? Lia mustawin ala arshihi. Lia anu mustawin ala arshihi. Kan Allah istiwa di atas arshnya. Alladhi fauqas samawat. Di atas semua langit. Wa kullu ma ala fa huwa sama, setiap yang lebih tinggi disebutlah langit. Ya. Fal arsy ala samawat, maka arsy adalah yang paling tinggi di atas makhluk-makhluk yang paling tinggi, yang tinggi gitu. Wa laiza qala, bukanlah ketika dia mengatakan amin tu ma fis sama, yakni jami'u samawat. Ya bukan berarti sama itu cuma langit. Wa inna ma arsy, tapi ini maksud adalah arsy tabelo alladhi a'la samawat, itu bagian yang tertinggi dari makhluk yang tinggi. Ala karena Allah azza dzakar sama faqala ja'al sama qama fihi nuran. Yang kemudian disebutkan sini, maka kita sama berarti ulu itu tidak disebut samawat dalam bentuk jamak, tapi sama. Maka tidak disebut amin tu mampis samawat, bukan. Amin tu mampis sama, karena artinya adalah ulu. As-sama dalam Al-Qur'an itu bermakna berbagai makna, tetapi sesuai dengan redaksinya. As-sama juga berarti air. Awan. Wa anzalna minas samai ima'an. Kami turunkan dari langit air. Sama itu artinya apa? Awan, bukan dari langit yang tertinggi. Buktinya kalau hujan itu ketika ada hujan, pesawat naik ke atas, tidak kena hujan. Ya, nah, ini pebanyak belajar kita, ya, agar tidak tertipu dengan ta'wil-ta'wil yang mereka lalu mengaku-ngaku, mengaku imam-imam ini, imam itu, terbuktan, jauh berbeda dengan berserangan apa yang mereka yakini. Kemudian kata beliau lagi, wa fihi jami'an, ya. Jadi tidak diartikan bahwa Allah di dalam langit, ya. Wa ra'aina muslimin, nah, lalu berhujah lagi. Jami'an. Ini hujahnya yang ada sanad syar'i mengatakan ulu bagi Allah. Kita melihat semua kaum muslimin yarfa'una aydiyahum ila sama. Mereka meminta, mengangkat tangan mereka ke langit. Idza da'u nahwas sama. Jadi mereka meminta apabila berdoa itu meminta ke arah langit, mengangkat tangannya ke arah langit begini, ya Allah. Dan orang-orang mengakui, yang orang-orang yang tidak mengakui Allah itu bersifat ulu, kan mereka kadang-kadang tidak disadari. Kan Allah yang membantu kita, Allah yang akan menolong kita, menuju ke atas semua kan toh. Ya, baik si Us, baik si Ir, baik siapa-siapa di antara mereka yang mengingkari ulu Allah, tanpa disadari menyebut nama Allah, mereka menuju ke atas. Ya, maka beliau mengatakan di sini, maka kita melihat semua kaum muslimin apabila meminta angkat tangannya ke arah langit. Lalu si Ir ini mengatakan itu maksudnya kiblatu doa. Kiblat, dan saya lihat ada berdoa, tidak ada mengatakan kiblat doa itu langit. Kiblat doa itu Ka'bah, berarah ke Ka'bah orang berdoa. memintanya ke Allah yang bersifat ulu. Ya. Li'anna Allah musta'ala al-ars, tabillah. Kenapa orang mengangkat tangannya ke langit ketika berdoa? Karena Allah musta'ala al-ars, karena Allah itu atas ars. Alladhi waqas samaa', yaitu ars itu di atas semua langit. Fa la'anna Allah al-ars, jika Allah di atas ars, lam yaqu aydihum nahwa al-ars, tentu mereka tidak akan mengangkat tangan mereka ke arah ars. Kama la'hutunaha idza da'u al-ars. Sebenarnya mereka ya tidak mengarahkan tangan mereka kita berdoa ke bumi. Gitu. Naikkan ke bumi enggak. Nah. Faslun wa qala qailu minal mu'tawil jami' wal haruriyah. Lebih perlu jelaskan sekarang takwilnya Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah. Haruriyah itu ma'aral kelompok Khawarij. Apa takwilnya istawa menurut mereka? Abu Hasan Al-Asri mengatakan, bukan saya. Mengatakan, dan berkatalah orang-orang dari kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah, inna qala Allah azza jal, bahwa makna firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman as-Shawa, Allah bersifat aras, annahu istaula wa malaka wa qahara. Dia takwil ya artinya istaula wa malaka wa qahara. Ini Abu Hasan Al-Asri mengatakan orang yang mentakwil istiwa dan istaula adalah perkataan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Haruriyah. Ya. Apakah mereka akan bergeming lagi? Mau berkata semacam apa lagi mereka? Allahu a'lam. Begini jelas perkara Abu Hasan Asy'ari. Ya. Kemudian dibantah oleh Abu Hasan Asy'ari. Dia kemudian menyebutkan salah satu perkataan mereka. Jadi bahwa mana istawa wa malakah. Wa anallahu fi kulli makan. Lalu bukan dua ada orang mengatakan bahwa Allah di setiap tempat. Wajadu an yakuna Allah ala arsihi. Mereka mengingkari Allah itu berada di atas aras. Jadi siapa itu? Jahmiyah, Mu'tazilah dan Haruriyah tadi. Kama qala al-Haq sebenarnya katakan oleh al-Haq bahwa Allah itu beristiwa di atas aras. Wa dhabu fil istiwa ila al-qudrah. Bahkan mentawil istiwa itu kepada qudrah. Ya. Walau kana hadha kama dzakaruhu. Kalau seandainya ini seperti yang mereka katakan, kana la farqa baina aswal al-sabi'ah. Tentu enggak ada perbedaan kalau artinya istawa istaula, tentu enggak ada perbedaan keistimewaan ars dengan bumi yang dilapis ketujuh, kata beliau. Sebenarnya tadi pendapat Mahazam membantah itu. Li'anna al-qadir ala kulli syai', karena Allah istaula qadir, menguasai segala sesuatu, ya. Nah, ini ya. Kemudian wal 'adlu lillahi qad 'alaihi, bumi juga milik Allah, Allah menguasainya. Wa ala hasyus, dan juga di atas berbagai apa namanya? Rumput-rumput, wala kulli ma fil alam, semua yang ada di alam ini. Falau kana Allah mustawin ala arsy bimana istila, kalau seandainya istiwa Allah di atas arsy bermakna istila, wa azza wa jalla mustawin ala asya kulla, berarti Allah itu mustawin beristiwa di semua makhluk ini, ala asya kulliha. La kana mustawin ala arsy wal arsy, tentu bisa dikatakan Allah istiwa di atas arsy, di atas bumi, di atas langit, ala hasyus, ya. Dari apa namanya rumput-rumput, ya hasus ini rumput-rumput, wal akdar, tempat-tempat yang kotor, dan nukari ala asya mustawlin alaiha, karena Allah kuasa atas segala sesuatu dan mustawlin alaiha, menguasainya. Ya, wa idza kana qala ala asya kulliha lam yajid inda ahli muslimin yaqul in Allah mustala asyus. Ya, kalau seandainya berkuasa Allah itu dan apabila Allah berkuasa atas segala sesuatu, ya, berkuasa sesuatu. Tidaklah boleh seorang pun, ya, menurut orang Islam, mengatakan bahwa Allah itu istiwa di atas syus, di atas rumput-rumput. Ya. Wa khilla wa akhliya. Ta'allahu an dhalika uluan kami masuci Allah dari apa yang mereka katakan ketinggian yang besar, kata beliau. Ya. Berada di tempat-tempat yang sedu, syus al-akhliya. Akhliya itu tempat-tempat yang sepi. Lam yajuz an yakuna istiwa al-ars istila alladhi huwa amun fi asya'. Tidaklah boleh ditafsirkan istiwa dengan al-ars itu dengan istila, yaitu yang umum untuk segala hal, untuk segala makhluk. Wajib an yakuna ma'nahu istiwaan, maka wajiblah maknanya istiwa yahtasul ars dunal asya' kulliha, yaitu khusus dengan ars, bukan segala sesuatu atau setiap makhluk. Baik. Banyak ini pandangan beliau, ya. Kemudian di antara sebelumnya itu beliau menukil lagi panjang nih mengingkari tentang takwil ini, ya. Wa mimma yu'akkinu Allah azza wal musta'ala 'arsyhi, di antara hal yang menguatkan bahwa Allah beristiwa di atas arasy-Nya, bukan di atas segala makhluknya, duna asya' kulliha, anaqalu al-riwayah Rasulullah SAW, yang didukin oleh ahli riwayah, ahli hadis ya, dari Rasulullah SAW. Diwayatkanlah hadis tentang nuzul, yanzilu rabbuna azza wa jalla kullallati ila samai dunya, yaitu Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam. Ya, fa yaqul hal min sa'ilin fa'atiyahu? Lalu Allah berkata, siapa yang meminta akan aku beri. Hal mustaghfirin fa'ghfir lahu, barang siapa hendaknya yang minta ampun aku akan ampuni. Hatta yatali al-fajar, sampai terbitnya fajar. Kemudian disebutkan ada semua. Ada hadis yang menuai apa namanya? Ayat-ayat dalil akhir disebutkan dalil lagi. Ya khafuna rabbum fawqihim, mereka takut terhadap mereka yang ada di atas mereka. Ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi, naik malaikat kepadanya juga Jibril. Semua dalil-dalil disebutkan sini. Ya. Dalil tentang ulu Allah dan istiwa-Nya Allah. Allah musta'an. Ada juga orang masih ya mengatakan Abu Asy'ari mengatakan Allah laisa fi jiha, ini kebohongan ini Bang Abdul Hasan Asy'ari. Ya, tinggal berapa waktu? Kita ini lesi muraat kembali ya. Asyara rakai? Hah? Asyara rakai? Tinggal 10 menit. Hah? 20. Baik, khair insyaallah. Ini kita beliau. Di sini juga beliau tekankan dalam ini kitab Risalah Al-Sagar ini adalah tentang ijma-ijma yang beliau nukil ya. Seperti di sini beliau nukil pada ijma yang ketiga ya. Pada ijma yang ketiga kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala walaupun sama nama sifatnya dengan sifat makhluk, bukan berarti sifat Allah itu seperti sifat makhluk, itu ijma yang ketiga beliau jelaskan di situ. Kemudian juga ijma yang ketujuh ya, ijma yang ketujuh beliau mentakkid lagi tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ijma yang ke-9 yaitu juga tentang sifat ulu dan juga ditakkid di sini oleh beliau wa qarama syata laisa istiwa ala as istilaun, ya bukanlah istiwanya Allah di atas istila kama qala al qadar, sebagaimana pendapat ahli mu'tazilah. Qadar itu maksudnya ya li'anna wa azza wa jalla mazal mustawliyan ala kulli syai'in, Allah Subhanahu wa taala kalau diasti dengan istawa istila, Allah sudah menguasai segala hal ya. Baik, sedikit karena waktu atas kita, mohon maaf ya. Sekarang kita akan lihat. Kan mereka mengatakan Allah laisa fi jiha. Pendapat siapa kalau laisa fi jiha? Di kitab beliau Maqalat Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin, itu pada halaman 284 jilid pertama halaman 284, di situ beliau membincangkan tentang perkataan tentang jiha. Tentang jiha. Istum fil bari hal huwa fi makan, bukan jiha, makan ya. Kan mereka kan kana Allah wala makan wa huwa ala makan. Nah, perkataan ini sering dinukil oleh Uwais, itu dinisbahkan pada Ali bin Abi Thalib, dan pendapat ini tidak benar. Itu adalah dinukil oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq Bain Al-Firaq. Ya. Baik, sekarang kita lihat apa pandang Ahlussunnah dan apa pandang Mu'tazilah di sini. Jadi ikhtilaf fil bari hal huwa makan duna makan, enggak fil makan. Perbedaan orang-orang ya Islam ini kan istilah muslim di sini. Maksudnya perbedaan mereka dalam hal apakah Allah itu di tempat atau tidak, atau tidak pada tempat. Aula fi makan, ya. Apakah Allah di tempat dan tidak tempat, ya, tidak bertempat atau tidak aula fi makan, atau tidak pada tempat. Au fi kulli makan, atau di setiap tempat. Kemudian dibahas hal tahmiluhul hamlatul arasy am yahmiluhul arasy. Ini pembahasan tentang arasy setelah itu. Tapi yang kita bahas ini adalah masalah. Qalu mungkiri anahu fi makan. Perkataan orang-orang yang mengingkari Allah itu berada di fi makan, di suatu tempat. Nah, kata-kata makan ya ikhwan, perlu juga saya jelaskan dikit. Kalimat makan, penafian makan, tidak ada di dalam Quran hadis. Dan orang-orang ahli kalam menggunakan kalimat ini untuk kalimat mujmalah, yang ambigu, ya, untuk bisa ditafsirkan. Maka mereka tidak berani mengatakan Allah laisa fil ulu, tapi mereka pindahkan, lapatkan. Karena mereka mengatakan kalau kita katakan Allah fil ulu itu makan, maka gunakan istilah makan oleh mereka. Tujuan mereka mengingkari sifat ulu. Nah, ini kan dijelaskan. Kemudian ada 10 pendapat, 17 pendapat tabel di sini, ya. Waqad zakana qaulu man tanada min dzalik, dan aku kita juga menyebutkan beberapa orang yang telah mengingkari hal itu. Inu wakola inu pima kuli makan. Ini pendapat kuli makan halun. Ini pendapat yang beliau sebutkan. Ada yang mengatakan Allah di setiap tempat bercampur dengan makhluknya. Wakola mengkola lani hayalah. Mengatakan Allah tidak ada batas. Wahatani firqatani angkara talqaul inu pima makan duna makan. Dan kelompok ini mengingkari Allah itu di tempat, di tempat. Nah. Qaul musbiti anu fi makan. Nah, lalu perkataan orang yang menetapkan Allah itu berada di tempat. Berada di satu tempat. Jadi al-makan di sini yang dinamakan oleh ulama-ulama makan makhluk. Jadi misbah dari Allah itu makan makhluk dan tempatnya Allah fil ulu gitu. Wa qala qailun, dan juga ada yang mengatakan huwa ismun khan min jami' sifatil jism. Dia adalah di luar semua sifat-sifat makhluk. Jisim itu makhluk. Laisa bitawil wala arid wala amik, tidak panjang, tidak pendek, tidak dalam, wala sufi laun, tidak berwarna, tidak berasa. Kemudian wala majassa, tidak disentuh, wa syai'a min sifatil ajsam, tidak memiliki sifat-sifat makhluk, itu maksudnya. Wa anu laisa fil asya, bahwa tidak ada di mana di dalam sesuatu pun. Wala al-as, tidak di atas aras. Illa ala ma'na nahu fawqa aw qahu ghairu masilahu. Kecuali dia atas makna bahwa Allah di atas aras tidak menyentuh. Wa anu fawqa al-asya fawqa al-ars, bahwa Allah di atas segala sesuatu dan di atas aras. Ini pendapat-pendapat ya. Ada yang mengatakan Allah di atas semua makhluk dan juga di atas aras. Ya. Allah berada di mana-mana juga di atas aras. Tadi yang kita sebutkan. Laisa bainahu wa bainal asya akthar min an fawqaha. Ya, tidak ada perbedaan antara dia dan lainnya kecuali yang lebih besar adalah kecuali Allah di atasnya. Kemudian disebutkan perkataan Hisham Hakam bahwa Rabb-nya adalah di tempat dimakan, duna makan, di tempat tidak di tempat. Ini perkataannya. Wa inna makanahu wal arsy. Kemudian dia mengatakan tempatnya di aras. Wa inna muwasil arsy, bahwa dia menyentuh arasy. Wa inna rasqat hawa wa haddahu, bahwa arasy telah menanggungnya, menampungnya. Nah, ini pendapat Musyafiha. Wa qala barasabi innal bari qad malal ars wa muwasilahu, dan juga pendapat sahabatnya Hisham bin Hakam Asyamiyah dari Musyafiha ini mengatakan bahwa Allah telah memenuhi arasy dan menyentuh arasy. Ya. Dan juga orang yang ba'du muntahil hadis, juga ada orang-orang yang mengikuti hadis bahwa arasy tidak penuh dengan Allah, lalu wa inna yuqidu nabiyahu, dan dia meyakini bahwa Allah didudukkan di atas arasy bersamanya di atas arasy. Ini pendapat yang kemarin disebutkan oleh Ustaz Tumia dan ini tidak benar, sudah kita bantah kemarin. Kemudian itu pendapat-pendapat ahlul kalam semua yang menyebutkan. Setelah itu beliau menyebutkan perkataan ahlus sunnah wa hadis. Coba dengarkan. Wa qala ahlus sunnah wa ashabul hadis. Pada halaman 185, jilid pertama, makalah Islamiyin. Berkata ahlus sunnah dan ahlul hadis. Laisa bijism. Allah itu bukanlah berbentuk tuh. Wali syubihul asya. Tidak ada menyerupainya sesuatu pun. Wa innahu alal ash. Bahwa Allah berada di atas aras. Kama qala azza wa jalla. Sebenarnya Allah katakan Ar-Rahman ashistawa. Allah bisa di atas aras. Walau qaddimu baina yadillah qaul fil qaul. Kita tidak boleh mendahulukan pendapat kita di hadapan Subhanahu wa taala, mendahulukan pandangan logika kita di atas perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bal naqulu, bal kita katakan istawa bila kaif. Itu Allah istiwa yang tidak tahu bagaimana bentuk hakikat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna nurun kama qala taala. Kemudian Allah nur samawat. Kemudian wa inna wajhan, bahwa Allah punya wajah. Kama qala wa yaqudur, kemudian wa ana yadain, bahwa Allah punya dua tangan. Kemudian disebut khalaqtu bi yadayya. Wa innal ainain kama qala tajid bi ainain. Ini sifat-sifat yang tidak disebutkan dari waktu di kitab apa namanya? Al-Ibana. Ini mirip sama di sini. Ya, itu perkataan beliau Sansari dan dua kitab itu yang betul-betul dirinci oleh beliau sifat ain, ya, sifat al-maji, ya, kemudian juga wa innahu yazul sama dunya kama ja fil hadis, bahwa Allah turun ke langit dunia sebagaimana tepat dalam hadis. Walam yakul syai'an illa ma wajaduhu fil kitab kama ja bi riwayah. Tidaklah ada pandang dikatakan oleh Ahlussunnah Jamaah sesuatu pun kecuali apa yang mereka dapati dalam Al-Qur'an dan apa yang terdapat dalam riwayat datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalatil Mu'tazilah, berkata orang Mu'tazilah, ini poin 6, lihat nih, ya. Inna istawa ala arsy bi mana istaula, bahwa mereka mengatakan Allah istiwa atas arsy artinya adalah istaula. Ya. Wa qala ba'dun nas, dan sebagai manusia ada mengatakan istiwa aqud wa tamakun, yaitu duduk, ya. Tamakun, mantap, itu ya, berpegang. Nah, ini tidak benar. Yang benar adalah perkataan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dua tadi ini perkataan yang menyisi perkataan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena disebutkan dulu perkataan Mu'tazilah yang menta'wil istaula. Jadi jelas ya? Ya, enggak perlu capek-capek lagi kita katakan bahwa selama ini dia tidak berakidah Asy'ariyah telah menipu umat, pada akhirnya mereka berakidah Mu'tazilah. Selamat, demikian cukup panjang ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon jika ada dalam penyampaian ini hal-hal yang berkenan. Selamat, dan kita tidak akan memberi judul bahwa Kiai Ir berakidah Mu'tazilah. Soalnya dia suka memberi judul video-videonya. Ya, dia tidak berani juga live ya, karena takut ngomong salah apa mungkin. Ini bisa diedit lah. Kemudian beri judul-judul yang lebay, ya. Nah, itulah kerjanya, ya. kita tadi akan beri judul video kita ini bahwa si Fulan berakidah Mu'tazilah. Tak pendapat-pendapat mereka itu dah dinyatakan oleh Abu Hasan Asy'ari adalah pandangan Mu'tazilah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.